Cinta ini padamu suci, bagai embun di pagi hari. Tak peduli apa yang terjadi, engkau tetap ku cintai. Muhammad, cinta ini padamu suci. hari. Tak peduli apa yang akan terjadi, engkau tetap ku cintai, istriku. Engkau ratu di hatiku. Allahumma salli ala Muhammad.